بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas qana fitina azakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan beberapa bab dari kitab Ishratun Nisa. Kita telah menyelesaikan bab yang pertama tentang masalah hubbun nisa, kecintaan kepada kaum wanita. Juga bab yang kedua tentang kecenderungan seseorang kepada sebagian istrinya tanpa yang lain. Dan bab yang ketiga tentang masalah kecintaan seseorang kepada sebagian istrinya melebihi yang lainnya. Dan telah kita baca beberapa riwayat terkait dengan masalah bab tadi. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat. Babul ghairah. Bab tentang masalah ghairah. Cemburu. Cemburu ini, khonatina azakumullah, ada kalanya ghairatun mahmudah, ada kalanya ghairatun mazmumah. Yang namanya cemburu itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Cemburu yang terpuji ialah al-ghairah fillah ala maharimillah, yaitu kecemburuan karena Allah subhanahu wa ta'ala tatkala melihat adanya keharaman Allah dilanggar. Hanya kecemburuan karena Allah, kecemburuannya karena Allah tatkala melihat keharaman Allah dilanggar. Ketika ada kemaksiatan, ada kemungkaran dilanggar, muncul yang namanya ghairah, kecemburuan karena Allah. Paham ya? Itu termasuk dalam bagian ingkarul munkar, upaya untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Muncul yang namanya ghairah, cemburu, dikarenakan adanya kemaksiatan yang dikerjakan. Sehingga dia akan mengupayakannya untuk bisa dihilangkan. Dan ini khawatir na'azakumullah, contohnya sangat banyak. Ini merupakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau itu ghirahnya hanya dalam perkara yang seperti ini. Ghirahnya ketika ada kemaksiatan Allah dilanggar. Ini pula ghirahnya para as-sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang yang paling kuat dalam pembahasan ini ialah sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat tinggi ghirahnya dalam perkara seperti ini. Beberapa kali kasus beliau hendak memukul leher seseorang yang terjatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam tindakan-tindakan yang dipandang keluar dari batasan agama. Seperti kisah Hatib ibn Nabi Balda'ah radhiyallahu ta'ala anhu yang membocorkan rahasia militer Rasulullah SAW kepada penduduk kota Mekah. Umar langsung marah. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku tak penggal lehernya orang itu. Dibela sama Rasul, dikarenakan dia termasuk ahli badar. Juga ketika Dzul Khuwaisrah At-Tamimi An-Najdi, tokohnya Khawarij, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam, dia menghujat menghujat pembagiannya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ketika beliau membagi harta Hunain, harta ghanimah Hunain, dia datang sambil mengatakan, hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Tidak ikhlas ini. Maka dia mengatakan, ya Muhammad i'adil fa innaka la ta'adil. Muhammad kamu adil. Soal kamu itu tidak adil. Disebutkan dalam riwayat tersebut, sahabat Umar pun juga bangkit, mengatakan, ya Rasulullah, ya'ni abdurifu'unu qahadil munafik. Biarkan, aku penggal lehernya munafik ini. Amal, namun beliau mengatakan, biarkan wahai Umar. Saya khawatir nanti orang akan mengatakan, si Muhammad membunuh para sahabatnya. Nah, ini semuanya ikhwan, ghirah yang sifatnya mahmud, terpuji. Tadi paham ya, ghirah terpuji. Namanya ghiratun islamiyatun mahmudah, ghirah islami, kecemburuan islami. Dia marah ketika keharaman-keharaman Allah dilanggar. Ada pula ghiratun madhumah. Ghirah yang tercela. Ini ghirah yang melampaui batas kebolehan. Ghirah yang melampaui batas kebolehan. Misalkan, ada seseorang ghirah memiliki kecemburuan. Atau seorang istri cemburu kepada madunya. Ternyata melampaui batas yang diizinkan. Maka ghirah yang seperti itu termasuk ghirah yang mazmumah, yang keliru, yang salah. Contohnya akan dibawakan dalam riwayat ini nanti insyaAllah di hadis yang nomor ke-17. Ringkasnya, ketika Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengirim makanan untuk Rasul dan para sahabatnya, Aisyah cemburu berat sampai kemudian memukul bejananya sampai patah. Apa kata Rasul? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Rasul meminta supaya bejananya Aisyah yang masih bagus diberikan kepada Ummu Salamah. Sementara yang bedah dikasihkan untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu ghirah. Sesungguhnya perkara yang jais, perkara yang boleh, yang wajar, tabii. Tapi sudah melampaui batas kewajaran. Sudah membolehi orang lain. Itu namanya ghirah dan mazmuma. Apalagi kalau ghirahnya itu, dia cemburu, marah besar ketika ketaatan Allah dikerjakan. Ini ghirah dan mazmuma ya. Orang sedang melaksanakan ketaatan, orang sedang melaksanakan sunnah, dia malah marah-marah. Ini ghiratun mazmumah yang tercela. Naam, adapun ghiratun adiyah, tabi'iyah, kecemburuan yang sifatnya tabi'i, yang itu merupakan kebiasaan seorang insan, ada amrun jaiz, perkara yang diperbolehkan, ya khana bintina anzaikumullah, dan itu mesti ada pada seorang insan, terkhusus pada seorang wanita. Terkadang wanita cemburu kepada suaminya. Terkadang pula seorang wanita cemburu kepada madu-madunya. Adalah seorang wanita cemburu kepada madunya akan dibawakan dalam riwayat ini insyaAllah. Dalam riwayat ini. Adapun cemburunya seorang wanita kepada suaminya juga akan dibawakan dalam riwayat ini nanti di setelah itu. Kejadiannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika di suatu malam terbangun kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda kan dibawakan salah riwayatnya. Kehilangan Rasul dikini-kini kan cari-cari mana Rasul ini, enggak ada. Dulu enggak ada yang namanya lampu ya. Semuanya gelap. Malam tengah malam Aisyah bangun, tangannya apa namanya meraba tempat tidurnya Rasul kosong. Kemana ini? Cemburu itu. Jangan-jangan pindah ke istri yang lainnya. Dicari-cari keren-keren. Ternyata tangannya Aisyah memegang kaki, telapak kakinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang waktu itu sedang sujud qiyamul lail. Dia mengatakan subhanallah, ana fi sya'nin wa Rasul fi sya'nin akhar. Saya dalam sebuah urusan takut beliau lari ke istri yang lainnya, Rasul urusan yang lain sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? itu cemburunya seorang istri kepada suaminya. Nah, cemburu yang normal nggak ada masalah ya, itu wataknya seorang insan. Tapi kalau sudah melampaui batasnya, maka tindakan tersebut tercela. Terlebih ya, sehingga ada ghairatun mahmudah, ada ghairatun mazmumah, ada ghairatun jaizah adiyah tabiiyah. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه إسرة النساء باب الغيرة باب تمبروا. قال أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي dia ini gurunya Imam Bukhari juga gurunya Imam Muslim juga gurunya Al-Imam At-Tabari yang punya tafsir Tabari itu Muhammad Ibn Musanna namanya Abu Musa apa kunyanya Abu Musa Al-Anazi terpercaya siapanya Qala akhbarana Khalid Al-Hazza Al-Hazza Al-Hazza itu artinya tukang sepatu disebutkan dalam biografinya dia disebut sebagai Al-Hazza tukang sepatu itu bukan karena profesi sebagai tukang sepatu ada yang bilang dia disebut sebagai Al-Hazza dikarenakan sering berteman dan bergaul dengan penjual dan tukang sepatu dikarenakan seringnya pergaulan tadi itu sehingga dikatakan sebagai Al-Hazza paham ya? Sebagaimana pula dikisahkan dalam tarjamah ayahnya Imam Zahabi. Kenapa dikatakan Az-Zahabi? Saya kata Zahab, emas ya. Nah, secara zahir kita akan mengatakan dia sebagai tukang emas, penjual emas. Ada yang mengatakan tila dikatakan bukan karena sebagai penjual emas. Tetapi dikarenakan sering kalinya dia kumpul, ikut, nongkrong bersama dengan para penjual emas. Sehingga dikatakan sebagai Az-Zahabi. Tadi paham ya? Sehingga para ulama dulu, Ikhwan, atau orang-orang dulu itu, menjuluki orang itu tidak mesti dari profesinya. Kadang dengan persahabatan dia. Ini orang ini, kok dia seringi, tongkrongan, ada tukang mas, bolo-bolo tukang mas, kan ya, Zahabi orang ini. Nah. Terkadang pula seringkalinya juga dinisbatkan kepada profesinya. Sedangkan dia profesinya sebagai apa namanya penjual minyak dijuluki dengan Az-Zayyad atau As-Samman profesi dia sebagai penjual permen manisan dikatakan sebagai Al-Hulwani itu ada itu upaya para ulama untuk mengenalkan para rawi-rawi ada Khalid Al-Hazza dia juga seorang istiqah yang terpercaya. Qala akhbarana Humaid. Humaid ini dikenal dengan sebutan Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil karena kan dia jangkung. Sehingga dikatakan Tawil, panjang. Qala dia berkata, Qala Anasun. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkannya. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تولو كلا رسول صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين pernah berada di sisi salah satu dari ummahatul mu'minin Rasul sedang berada di rumah salah seorang ummahatul mu'minin disebutkan dalam riwayat di rumahnya Aisyah. Nanti dalam datang lainnya insyaAllah. Fa'ar salat ukhra. Kemudian istri yang lain. Ukhra, istri yang lain. Arsalat mengirim. Dia kos'atin dengan sebuah mangkok bejana. Fiha ta'am. Yang di dalamnya ada makanan. Disebutkan bahwasanya yang mengirim ini ialah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Akan dibawakan dalam riwayat yang setelahnya nanti insyaAllah. Amin ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali berada di rumah salah seorang istrinya. Nah, ketika itu istri yang lain mengirimkan sebuah bejana mangkok berisikan makanan hadiah untuk Rasul dan para sahabatnya. Kemudian fadarabat yadar rasuli, maka istri tadi yang ditempati sama Rasul itu, ini Aisyah, memukul tangan utusan tadi. Disebutkan utusan di sini bukan laki-laki. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dia seorang jariyah, seorang gadis kecil. Nah, jadi dipukul tangannya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sangat bau begini, pukul tangannya, tampil begitu. Akhirnya apa? Fasaqatil qas'ah. Bejana itu pun akhirnya jatuh. Di bawah tampil jatuh. Fan kafarat, akhirnya pecah bejananya itu. Fa'akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kisratain. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil dua pecahan tadi. Sekarang pecah jadi dua begitu. Diambil sama Rasul dua-duanya. Fadhamma ihdahuma, kemudian beliau menggabungkan salah satunya ilal ukhra, kepada yang lain. Ini pecah jadi dua, beliau ambil dua-duanya digandingkan begini. Ditempukkan lagi begini. Faja'ala yajma'u fiha ta'am. Kemudian beliau mengumpulkan makanan dan dimasukkan dalam bejana yang pecah tadi itu. Yang pecah dikumpulkan, makanan yang sempurna itu diambil lagi sama Rasul. Diambil lagi, dimasukkan dalamnya. Wa yakul, seraya beliau mengatakan, gharat ummukum, ibu yang satu ini cemburu. Gitu katanya Rasul. Lagi cemburu ibumu yang satu ini. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dulu, silakan kamu makan. Fa'akalu, maka para sahabat pun makan. Fa'amar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ini memerintahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang memecahkannya. Hatta ja'at bi qath'atiha, hingga dia pun mendatangkan bejana milik dia. Allati fi baitiha, yang ada di rumahnya dia. Ini Rasul memerintahkan Aisyah, ambil bejana kamu yang di rumah kamu itu. Ambil. Fadafa'al qas'ata sahihata. Lalu Rasul SAW menyerahkan bejana yang masih bagus ila Rasul, kepada utusan Ummu Salamah tadi. Wa tarakal maksurah, dan beliau membiarkan bejana yang pecah itu fi baitil lati kasaratha, di rumah istri yang memecahkannya. Jadi yang pecah dibiarkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ganti rugi. Mana yang punya bagus? Kasihkan kepada Ummu Salamah. Kemudian yang pecah untuk kamu. Nih, karena ulahnya kamu sendiri, ganti. Hadis ini khairatina azakumullah isnaduhu sahih. Sanadnya sahih, semua para perawi-perawinya thiqah, dan semuanya mendengarkan dari yang lain. Muhammad bin Musanna, Khalid, Humaid, ini semuanya rawi yang terpercaya. Saya kamu mengatakan isnaduhu sahih. Kalau baik, gampang. Isnaduhu sahih. Nah, dan ini disebutkan dalam As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain ala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Jika kita lihat dalam sahih yang disebutkan sama al-Bukhari, sahih Abi Dawud dan juga yang lain. Masya Allah. Baik, dalam riwayat ini khonafitina azakumullah sangat jelas menjelaskan tentang sekelumit kehidupan rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini nampak jelas di hadapan kita ya ikhwan, bahwasanya kehidupan rumah tangganya Rasul itu diisi dengan yang namanya riak-riak kecil antar para ummahatul mukminin. Kecemburuan antar wanita, perkara yang wajar. Ya kan? Beliau mengatakan gharat ummukum, cemburu ibu kamu satu ini. Nah, padahal hanya semata-mata ngirim makanan. Itu perkara yang wajar ya, Pak. Sehingga yang namanya ghirah, yang namanya kecemburuan, perkara yang wajar tabiatnya seorang insan. Hanya saja, ketika kecemburuan itu sudah melampaui batas kewajaran, sampai kemudian dia membolimi pihak yang lainnya, itu yang perlu adanya hukuman. Dalam riwayat ini, Qanabuddin A'azakumullah, nampak juga sisi keadilannya Rasul SAW. Sangat adil. Ya. Walaupun beliau itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana yang kita bahas kemarin, walaupun beliau sangat cinta kepada Aisyah, tidak membuat beliau itu menghalangi istri yang lain. Kalau ternyata Aisyah yang cemburu itu melaksanakan tindakan yang melampaui batas kewajaran, dihukum sama Rasul. Sama saja. Di sini hukumnya adil. Sama adil. Begitu Aisyah memecahkan bejananya Ummu Salamah, apa hukumannya? Aisyah harus mengganti bejana tadi. Mana bejana kamu yang masih bagus? Dikasihkan pada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara yang pecah, dikasihkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu namanya sisi keadilan Rasul diantara para istri-istrinya. Tidak pilih kasih dalam perkara seperti ini. Alah, ini yang membuat dia beri-beri-beri-beri. Ini yang seharusnya. Yang anda kemudian setelah kamu pecah-pecah titik, nah, itu kemana, gampang. Nah, kamu kan masih banyak lagi bejana yang lainnya. Piringnya kan juga masih banyak. Makanya juga masih banyak. Sena juga masih banyak. Gak apa-apa, pecah titik. Kan, ya. Entah ya, ikhlas. Justru kalau kamu mengatakan demikian, gak apa-apa, pecah sedikit. Langsung pihak yang tadi akan tersakiti hatinya. Hah? Loh kan, dan... mentang-mentang dianya berada di mbok nom sing paling dia cintai, begitu aku yang terzalimi gak dibela BDE dan memang dia ini gitu akhirnya menimbulkan kesenjangan di kalangan para istri. Tapi dengan tindakannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, maka semua ummahatul mukminin merasakan keadilannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya. Ini yang namanya kecemburuan. Hadis ini khonatina azakumullah menunjukkan kepada kita juga pada yang lain ketawaduannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang sangat mutawadhu, sangat tawadhu. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, beliau biasa kumpul dengan para sahabat. Tamam. Dari kita ini kan nampak Anas bin Malik menyaksikan kejadian itu. Dan juga dari sisi Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk makan. Kulu, makan. Jangan-jangan saya. Yani kumpul dengan para sahabat. Di rumah salah seorang istrinya. Itu menunjukkan ketawaduannya Rasul. Beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang Rasul, orang yang mulia. Tidak menghalangi beliau untuk kumpul bersama-sama dengan para sahabat yang lainnya. Sisi kedua, ketawaduannya Rasul ialah beliau seorang diri yang mengambil dan yang mengumpulkan makanan yang berserakan tadi. Adalah, lihat ini, ada katakan di sini. Di sini beliau enggak menyuruh para sahabatnya, turun itu apa namanya perjalanannya itu di tempat atau makanannya. Boleh saja, namanya ta'awun. Namun di sini Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam hendak menunjukkan sikap ketawaduan yang sangat tinggi di hadapan para sahabatnya. Beliau mengambil secara langsung seorang diri bejana yang pecah itu. Diambil sendiri, dikumpulkan sendiri, diambil sendiri makanan-makanan yang ada, disiapkan, kemudian meminta para sahabat untuk memakan. Tamam? Jadi dalam perkara hadiah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa memakan bersama dengan para sahabatnya. Dan di sisi yang lain yang menunjukkan ketawaduannya beliau. Beliau memakan dan makan bersama dengan para sahabat yang lainnya. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak terbiasa disendirikan. Makan bersama dengan para sahabat yang lain. Sisi yang lainnya lagi. Beliau tidak gengsi memakan makanan yang telah jatuh di tanah. Siapa ya? Saya jatuh ya, tak kosong. Apa sih pak? Lagi ditutai ya. Nah, di sini kan pecahannya kan jatuh. Jatuh, pecah. Semburat makanannya. Otomatis pak? Otomatis makanannya jatuh ke tanah. Zaman dulu kalau keramik ya, adanya tanah. Kalau keramik ya, tanah. Ayo, tanah terpasir. Paham? Di sini para sahabat dan juga Rasulullah SAW tidak kemudian gengsi. Karena tanah buat. Tidak. Tetap diambil oleh beliau makan tadi. Cukup bukan satu di sejarah yang ada. Dimakan bersama sama dengan para sahabatnya. Itu semuanya ialah sisi-sisi yang menunjukkan ketawaduan beliau alaihissalatu wassalam dengan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini pelajarannya ya untuk kita semua, bukan hanya semata-mata melihat atau membaca atau mengkaji atau mengetahui sejarahnya orang dulu, tapi diamalkan. Bagaimana caranya kita itu bisa seperti ini, biasa kumpul dengan teman-teman yang lain, walaupun kamu sudah menjadi kepala bagian, tokoh masyarakat atau apa gitu. Nggak menghalangi Anda untuk biasa kumpul dengan teman-teman yang lain, biasa. Normal saja sebagai bagian dari masyarakat yang ada. Nah, kemudian tadi itu ngambil sendiri, kemudian melayani tamu-tamunya, memakan dari makanan yang ada, jatuh sedikit, dibersihkan sedikit, nggak ada masalah, dimakan. Itu semuanya sisi ketawaduan yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam para sahabat. Juga di sini, khanalatin a'azakumullah, menunjukkan bolehnya seorang istri memberikan hadiah kepada sang suami. Ah ya, boleh. Dalam bentuk apapun. Entah itu hadiah dalam bentuk makanan, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Hadirannya, dari sisi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengirimkan satu kos'ah, satu bejana berisikan makanan, hadiah untuk Rasul dan para sahabat. Boleh ya. Bukan perkara yang terlarang. Paham ya? Bisa buat dalam bentuk yang lainnya. Misalkan seorang istri menjelang Idul Fitri, memberikan hadiah kepada sang suami yang tercinta, satu setel baju koko dengan sarungnya yang pas, warnanya, dan kombinasinya. Kan gitu. Hah? Suaminya pulang dari kerja, tamam, diminta untuk menuju ke kamarnya, tutup matanya, diminta untuk buka matanya lebar-lebar saat itu. Ternyata di depannya ada yang namanya sebuah bingkisan. Apa ini? Hadiah untuk suami tercinta. Masya Allah. Itu penting loh itu. Itu menambah apa namanya kelanggengan dan keharmonisan yang namanya rumah tangga. Penting ya, Pak. Dibuka, oh boy. Ternyata dibuka bingkisannya, tertulis di situ, tuh suami yang tercinta. Dibuka, ternyata, Masya Allah, misalkan contoh, baju koko, sesuai dengan warna yang sangat dicintai sama sang suami, atau misalkan jubah, atau misalkan kamis, atau apa, lengkap dengan yang ada itu. Dipakai, Masya Allah, ganteng, tenan. Bojoku siji, ya. Masya Allah. Ada justru diperbolehkan ya. Juga menunjukkan sisi yang lainnya, kebolehan seorang istri memberi hadiah kepada sang suami walaupun suaminya itu sedang gilir istri yang lain. Diperbolehkan. Juga dengan riwayat ini. Paham ya? Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW sedang menggilir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Harinya siapa ini? Harinya Aisyah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha memberikan hadiah itu kepada Rasul yang ada di rumahnya. Aisyah. Boleh. Boleh enggak? Boleh di riwayat ini. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu ialah ngirim orang ke sana, ngirim dirinya ke sana enggak boleh. Jika sang suami harus tahu diri. Nah, ini bukan jatuhnya kamu. Ilaika anni kata Rasul. Ilaika anni. Ketika Rasul sama dengan istrinya, istrinya mau mendekat. Jauh. Ilaika anni. Jangan dekat-dekat. Ini jatahnya si fulanah ini. Gitu. Ada paham ya? Kalau sekedar kasih hadiah makanan diperbolehkan. Juga dalam riwayat ini khonamtina azakumullah menunjukkan bolehnya mengutus seseorang di dalam memberikan sebuah hadiah. Artinya, yang namanya hadiah itu tidak mesti diberikan langsung oleh kamu sendiri. Bisa mengutus orang lain. Dengan riwayat ini juga. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengutus seorang rasul, seorang jariah, seorang gadis, kecil, anak kecil, untuk menyampaikan hadiahnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mendengar ya? Boleh. Sehingga bisa langsung kamu kasihkan, ini hadiah dari saya. Bisa pula kamu titipkan kepada orang lain. Masya Allah. Nah, dan juga saya diambil keluar dari sini ya, Fuan. Al-hukmu bil-adl. Harus berhukum dengan cara keadilan. Dicontohkan di sini oleh Rasulullah SAW. Tamam. Hukuman beliau kepada Aisyah. Bencana yang pecah dikasihkan kepada Aisyah sebagai pihak yang memecahkannya, dan bencana yang bagus yang punya Aisyah diserahkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Al-hukum bil-adl, menghukumi dengan cara keadilan. Juga menunjukkan dalam riwayat yang menunjukkan pula ya khonabti na'azakumullah bahwasanya azwajun nabi, istri-istri nabi sallallahu alaihi wa sallam itu dikatakan sebagai sebagai ibunya kaum mukminin. Dari kalimat gharat ummukum, ibunya kalian. Padahal Aisyah bukan ibunya mereka, tapi ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Dari sisi mereka itu sebagai azwajun nabi, sebagai istri-istrinya nabi alaihi wasallam, yang mana tidak boleh dinikahi sepeninggalnya rasul alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Tadi paham insyaAllah ya? Iya, tadi paham insyaAllah. Saya mau tanya sekarang. Bahwa apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya istri itu memiliki harta sendiri dan dia pegang sendiri? Dia pergunakan dan dia belanjakan untuk yang dia inginkan. Hah? Jadi, tidak dari riwayat ini ya, yang anda maksud. Apakah hadis ini sudah menunjukkan ke arah sana? Istri itu memiliki hartanya sendiri, dipegang sendiri, dibelanjakan sendiri, sesuai dengan kehendaknya dia sendiri. Dari sisi mana? Dari sisi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengirimkan hadiah tadi untuk Rasulullah SAW. Di sana ada ihtimal, ada kemungkinan ya ikhwan, itu hartanya Ummu Salamah sendiri. Juga ada kemungkinan, itu nafkah yang diberikan untuk Rasul, nafkah dari Rasul yang diperuntukkan untuk Ummu Salamah, dari harta nafkah itulah dia membuat makan tadi. Dua kemungkinan. Nah, dan dikuatkan dalam banyak riwayat yang lainnya, bahwasanya namanya seorang istri yang memiliki harta, itu hartanya milik dia sendiri. Seorang suami tidak diperbolehkan untuk mengambil harta sang istri kecuali harus dengan ridha dan izinnya dia. Nah, tanya ya ikhwan. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha membebaskan seorang budaknya dia. Salam. Ketika diketahui sama Rasul SAW, beliau mengatakan kalau seandainya kamu berikan kepada family-family kamu, ini saya lebih afdal. Itu menunjukkan bahwasanya yang namanya wanita memiliki hartanya sendiri, memegang hartanya sendiri, dan membelanjakan hartanya sendiri, yang namanya suami tidak bisa mengambilnya tanpa seizin dan keridhaan sang istri. Itu di luar nafkah ya, Ivan ya? Di luar nafkah. Misalkan dia punya usaha sendiri, atau misalkan dia punya apa namanya harta sendiri, atau dikasih sama orang tuanya, atau sama familinya, itu murni punya dia sendiri sudah. Kamu masih berkewajiban untuk memberikan nafkah Anda kepada istri tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak ada, satu lagi mirip dengan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ar-Rabi' ibn Sulaiman Ar-Rabi bin Sulaiman ini kunyahnya Abu Salamah Al-Muradi. Abu Salamah Al-Muradi. Siqai, ikhwan. Gurunya Imam Muslim. Qala akhbarana Asad ibn Musa. Juga demikian. Siqai. قال أخبرنا حماد ابن سلمة. juga ثقة. untuk حماد بن سلمة ini ikhwan disamping dia ثقة dalam bidang hadis, dia seorang tokoh Ahlussunnah pada masanya. Tamam, dia sangat kuat dalam memegangi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada حماد بن سلمة lantang. Tamam, keteguhan dalam memegangi sunnah Rasul pada zamannya. عن ثابت هذا ثابت والبناني ثابت البناني مورد يانس عن أبي المتوكل أبي المتوكل الناجي لبا سينا من يا إخوان تبدي ثقة لبا سينا وراني يا إخوان أبي المتوكل الناجي ثقة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها annaha bahwasanya beliau ta'ni maksudnya atat fi ta'amin dia membawa sebuah makanan fi sahfatin laha di piring milik dia ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabi diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Faja'at Aisyah. Maka datanglah Aisyah radhiyallahu taala anha muktaziratan bi kisain. Muktazirah dia bersarung bi kisain dengan kain kisah. Kain satu kain yang luar ya. Berukut begini. Wa ma'aha fihrun. Dan Aisyah membawa fihr. Fihr itu ialah batu segede tangan. Al-Hajar mil'ul kaf. Batu sebesar telapak tangan ini. Dipegang sama dia. Bongo waktu ya. Satu itu ngapain ini. Fafalakat bihi sahfah. Ternyata dia pukulkan ke piring tadi. Sampai pecah. Pakai apa yang pukulnya ini? Pakai فجمع النبي صلى الله عليه وسلم maka رسول صلى الله عليه وآله وسلم mengumpulkan بين خلقتي الصحفة antara dua belahan piring nasi itu majlis sama Rasul ويقول belum mengatakan kulu makan gharat ummukum ibu ini lagi cemburu ini merasai dua kali belum mengatakan ini. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم kemudian رسول صلى الله عليه وآله وسلم mengambil صحفة عائشة piringnya عائشة فبعث بها إلى أم سلمة kemudian beliau kirimkan kepada أم سلمة رضي الله تعالى عنها jadi piringnya عائشة masih bagus diambil dikatakan kepada أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأعطى صحفة أم سلمة dan beliau memberikan piringnya Ummu Salamah itu li Aisyah untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Piringnya Ummu Salamah itu diberikan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam ikhwan. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang sekarang ini dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengisahkan secara langsung kejadian itu. Sehingga Ummu Salamah tahu, Anas juga tahu, dan para sahabat yang hadir juga tahu. Hadza huwa. Faedahnya sama ya. Di sini ada tambahan faedah. Yaitu tindakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'at Aisyatu muktaziratan bi kisah. Aisyah radhiyallahu taala anha datang sambil berselimut atau bersarungkan kain kisah. Fungsinya apa itu? fungsinya untuk menutupi dirinya. Di sini menunjukkan ada rasa haya, rasa malu pada dirinya Aisyah terhadap kaum lelaki yang bukan mahramnya. Paham ya? Dan juga pada yang kedua menunjukkan ikhwan keharusan seorang wanita itu menutupi dirinya ketika hendak keluar yang di sebuah tempat yang di situ ada kaum lelaki yang bukan mahramnya. Dari sini. Di sini Aisyah keluar menuju ke tempatnya Rasul dengan siapa? Dengan para sahabatnya. Rasul dan bersama dengan para sahabatnya. Kan begitu. Enggak kemudian saking marahnya dari dalam, enggak pakai apa-apa, cuma pakai pakaian dalam rumah, keluar ke musir, apa itu? Prang. Berhenti marahnya, malu sendiri. Lari. Namanya ke belakang, dikarenakan ketahuan para sahabat. Dan enggak demikian ya. Kita menggunakan yang namanya sarung, ditutupi sebuah badan dia dengan kita, kemudian memukul bicara tadi dengan batu yang dia bawa. Ini seharusnya yang diperhatikan oleh kaum wanita. Betul-betul memperhatikan sisi ininya. Tidak menampakkan auratnya kepada rijal ajanib, kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Menunjukkan rasa malu yang sangat tinggi, menjaga kehormatan dirinya, dan juga menjaga auratnya dari pandangan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaannya ikhwan, mereka itu ialah para sahabat Rasul yang mulia. Mereka itu ialah orang yang paling kuat keimanannya, yang paling bersih hatinya. Tetap dalam kondisi yang demikian, mereka terus melaksanakan yang namanya asbab, sebab-sebab yang bisa menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang ada. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mana iman itu, wallahu a'lam bishawab ya ikhwan, kondisinya sangat rentan, fitnahnya semakin besar, tamam, magnet antara laki dengan perempuan itu sangat kuat, yang namanya syahwat itu menyala-nyala, berkobar-kobar sana kemari, tamam, rasa malu semula menghilang, sehingga seharusnya lebih-lebih lagi, alhamdulillah, seorang wanita itu lebih ketat di dalam menutupi dirinya dan menutupi badannya dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Begitu ya, Fanny. Jangan kan buka seperti itu. Perumputan gitu aja, kasar masih mengundang fitnah. Hah? Iya, Lih. Iya, Pak, ya? Iya, mungkin ya. Masa yang melintas itu gak kata apa-apa deh, cuma penasaran sih, ya, apa ya, ada apa di balik itu ya. Itu mengandung fitnah ya, apalagi kondisinya terbuka. Allahu Akbar. Sehingga lebih parah lagi, sehingga harus betul-betul lebih tertutup, lebih rapat yang namanya komentar itu, jangan sampai terlihat dari pandangan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun hadis yang ke-19 sangat dhaif. Kita baca sanadnya ya. Muhammad ibn Musanna yang lewat Abu Musa al-Anazi. Abdurrahman itu Ibn Mahdi. Ibn Mahdi siqah imam. Dari Sufyan, Sufyan al-Thawri juga imam. Dari Fulaid, dari Jasrah binti Dajjajah. Jasrah binti Dajjajah ini yang majhulah. Dia perempuan yang majhulah. Baik. Nah, sehingga yang 19 tidak bisa dibaca. Cukup dengan dua riwayat yang tadi itu. Yang 19 ini dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Terkait bukan dengan Ummu Salamah, tetapi terkait dengan Sofiyah binti Suyai. Saya bawakan secara ringkas. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah melihat seorang wanita yang pandai membuat makanan daripada Sofiyah binti Huyai. Ahli masak. Suatu hari dia pernah memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah bejana yang ada makanannya. Aku tidak bisa menahan diriku. Wah, yang namanya cemburu itu membara dalam hatiku. Tak kuasa aku menahannya, tak pukul bejananya patah. Akhirnya aku tanya kepada Rasul tentang kafaratnya. Apa kafaratnya Rasul? Beliau mengatakan, ina'un ka ina' wa ta'amun ka ta'am. pecahan yang patah harus kamu ganti dengan pecahan yang baik. Makanan yang semburat harus kamu ganti dengan makanan yang serupa. Jadi itu Pak Ibu. Karena ada rawi yang bernama Jafrat bin Dajjah, dia majhulah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup dengan hadis yang sebelumnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Dan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Terkait dengan masalah ini. Adapun hadis yang ke-20. Ini kisah yang lainnya lagi. Nah, kisah dengan. Terkait dengan Zainab bin Jahsyin. Dan terkait dengan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Ini hanya kasus ya. Diceritakan tentang kehidupannya Rasul dan para ummahatul mukminin yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza kafi insyaallah ta'ala. Ini soal? Ada yang mau tanya kan? Gimana? Baik. Ada yang tanya masalah zakatul mal. Zakatul mal berlaku ketika telah mencapai satu nisab dan satu haul. Pertanyaannya, apakah harta yang disakati ini yang terkumpul selama setahun itu dikurangi pengeluaran satu tahun pula? Misal biaya makan, biaya listrik, biaya sekolah, dan lain-lain. Jawabannya, iya. Iya. Jadi harta yang sudah mencapai satu nisab itu, antum tunggu selama satu haul. Setelah dipotong sekian banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada, satu haul itu masih satu nisab lebih atau sudah berkurang. Kalau sudah berkurang, ya wis kena zakat. Kalau masih mencapai satu nisab, maka ada zakat. Ini zakat mal dalam artian harta uang. Itu sudah dikurangi dengan biaya pengeluaran setahun ya. Saya paham ya. Misalkan saya wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 180.000. Bolehkah saya melebihkan menjadi 200.000 atau 300.000 untuk antisipasi jika ada harta yang enggak terhitung? Insya Allah enggak ada masalah. Selebihnya antum bisa niatkan untuk sedekah infak. Tapi bukan perkara yang wajib. Bukan harus kamu keluarkan. Itu kembali kepada kerelaan diri anda masing-masing. Jika zakat fitrah dikeluarkan untuk orang fakir di mana dia berdomisili, apakah ini sudah berlaku bagi zakat mal? Misal saya mengirimkan zakat mal ke saudara saya di Sulawesi yang fakir. Aljawab iya. Ini berlaku untuk zakat mal dan untuk zakat fitrah. Tempat penyerahannya ya tempat di mana anda berdomisili saat penyerahan zakat tersebut. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan untuk orang-orang fakir mereka. Kepada mereka sendiri. Kepada orang-orang yang dia domisili di sana. Apa ini? Dia bukan. Dia misalkan di Gresik. Zakat selanjutnya dikirimkan untuk orang Sulawesi. Tidak. Tidak. Diberikan untuk orang yang dia domisili di situ. Saat menyerah. Kecuali kalau memang di tempat itu tidak ada lagi orang-orang yang berhak menerima zakat, maka bisa dilimpahkan ke tempat yang lain. Untuk nominal zakatul mal, apakah diserahkan semuanya kepada satu orang, ataukah boleh dibagi-bagi? Jawabannya, boleh untuk satu orang, boleh pula dibagi-bagi. Terserah anda. Zakatul mal bisa diserahkan ke satu jenis mustahak zakat, bisa pula diserahkan kepada semua 8 golongan mustahak zakat. Nah. Iya. Dia kasih contoh, misalkan zakat mal saya di 300.000. Saya berikan kepada kebetulan 100. Yang lain 100. Yang ketiga 100 boleh. Atau jika zakat satu orang, 300 secara utuh juga diperbolehkan. Tidak ada masalah. La bas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada lagi yang lain? Istornya apa? Apa istornya ini? Buka puasa atau ke id? Id. Gimana? Fitrinya. Terus gimana? Kalau penguasa menggunakan ru'yatul hilal, ketika dia malam 29 ru'yah, nggak kelihatan, dan menetapkan untuk masyarakat bahwasanya Indonesia enggak melihat hilal dan menetapkan ikmal 30 hari, ya sudah ketika penguasa. Kalau misalkan nanti setelah itu ada sebagian kecil kelompok yang melihat dan ternyata enggak diakui oleh pemerintah, maka enggak diikuti. Sudah ikut oleh pemerintah. Tetapi kalau misalkan sekarang pemerintah itu menggunakan yang namanya hisab. Tamam? Tamal 29 kelihatan yang namanya ru'yah. Pemerintah menggunakan hisab misalkan 30 hari. Sementara sudah kelihatan yang namanya hilal tanggal 29 tadi itu. Al-jawab, jawabannya khonafina al-jawabumullah. Setelah, kalau masih ada, atau selagi ada, kaum muslimin yang mengadakan id di sebuah tempat, maka anda ikut dengan mereka. Kalau tidak ada, maka anda berbuka saat itu, sudah fitri, paham ya, sudah buka, sudah makan, sholatnya bersama dengan penguasa. Paham yang saya maksud? Paham tidak? Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi kalau penguasa itu menetapkan hari idnya itu dengan hilal. Misalkan malam 29, ru'yah. Ya. Tamam? Tidak kelihatan. Dari tim-tim yang dikirim oleh para penguasa menyatakan tidak kelihatan. Sidang isbat menyatakan hilal tidak terlihat dari titik-titik yang ada. Sehingga ikmal 30 hari. Tadi paham ya? Kemudian ada berita dari sekelompok kecil kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Oh kelihatan. Kelihatan di Tanjung Koso, kelihatan di Bangkalan. Jangan begitu. Jika mereka para penguasa diterima persaksian mereka atau tidak. Kalau diterima otomatis dibatalkan yang awal menggunakan yang kedua tadi. Besok id. Kalau ditolak sama penguasa, dua pendapat. Ada yang mengatakan ikut dengan ru'yah, ada yang mengatakan ikut dengan penguasa. Pendapat yang sahih ikut dengan penguasa. Ada paham ya? Itu kalau dengan hilal. Sekarang kondisi yang lain lagi, penguasa menggunakan yang namanya hisab, bukan dengan cara yang syar'i. Langsung menetapkan id hari Sabtu. Kalian misalkan. Di ru'yah ternyata banyak yang melihat. Sudah ru'yah kelihatan hilalnya. Tanggal 29 saja. Biasanya id. Enggak ikmal. Di sini kan Anda mendahului pemerintah ya. Anda sudah lihat hilal, penguasa belum. Atau menggunakan hisab, menetapkan hari Sabtunya. Bagaimana dengan sholat Anda? Dilihat bagaimana kaum muslimin yang lainnya situ. Kalau ada yang melaksanakannya, antum gabung dengan mereka. Gabung dengan mereka. Antum id bersama dengan kaum muslimin yang ada. Kalau tidak ada. Antum buka puasa di situ. Buka puasa dulu, makan dulu. Antum sudah fitri. Sholatnya, besok harinya ikut dengan penguasa. Allahu ta'ala alam. Alas ya, ada lagi yang lain? Mau jawaban halus atau jawaban keras? Nah, dia sudah baca hadis itu. Nah, kemudian apa namanya balik lo nyingkir lo ya udah. Tadi kan bukan tadi itu. Inna ummatun ummiyah. La naktubu wa la naqra'u wa la nahsib. Tadi kan jelas. Kami itu umat yang ummi. Enggak baca. Enggak nulis. Tidak menggunakan hisab. Bulan itu. Segini. Dan atau segini. Kan jelas. Tidak menggunakan hisab. Nunggu cek wanine. Anda melangkai Rasul menggunakan hisab. Paham tak yang maksud? Ayo diwoto hadisi. Kenapa kaya ngono model? Cek wanine melangkai. Loh, enggak. Dulu kan zaman onta. Sekarang zaman Mercedes-Benz. Kemajuan ini. Kamu jawab. Apa kamu kira yang namanya hisab itu baru ada sekarang? Sudah ada di zaman dahulu. Apa kamu kira zaman dulu tidak ada peradaban? Banyak peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban ini. Lebih canggih daripada sekarang. sekarang itu niru moyangnya saja, balik ke asal gitu. Saya paham ya. Dulu sudah ada Rasul enggak menggunakan yang namanya hisab. Wala nahsib. Kita enggak pakai hisab. Betul ya? Nah itu. Terus kita mau sholat sih. Nanti wali ini langgar gitu. Allah Ustaz. Hari apa ya? Allah. Ini ahlus operasi. Oh kasar ya. Ada gitu loh maksudnya enggak menyimpang dari ini. Kita itu orang nasib itu maksudnya nasib itu anak uminya tadi yang memang itu. Oh macam bisa bisa juga. Lah. Enggak. Ini lafad ini. Lafad tegas dari beliau. Tashri' namanya. Namanya lafad tashri'. Lafad peletakan syariat. Yang ngomong Rasul. Kalau sembarangan. Bukan perkara yang mustahil. Beliau menggunakan hisab. Allah Maha Kuasa. Dikasih wahyu. Hisab ya apa ngerti Rasul. Kayaknya. Nah iya. Para sahabat. Bahkan yang ngerti apa-apa. Apa kira para sahabat itu. Orang-orang badui kafe. Enggak. Para sahabat ada yang dari Persia. Salman al-Farisi. Ada orang-orang pokok-pokoknya orang-orang Quraisy. Rasul pokoknya Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu bin Auf. Aywa, banyak di mereka itu. Nah, Allah ya. Intinya kita tidak mengingkari adanya hisab. Hisab itu ada. Paham? Yang diingkari ialah penggunaan hisab untuk penetapan keluar masuknya sebuah ibadah. Di sini ialah Ramadan. Ada paham ya? Kenapa kita ingkari? Sebab Rasul tidak menggunakan hisab. Ada paham ya? Allah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Dan juga yang perlu diperhatikan ya, kawan. Pembahasan hisab itu bukan pembahasan sekarang aja. Kamu harus perhatikan baik-baik. Bukan pembahasan zaman sekarang ini aja. Sudah ada pembahasan yang zaman para ulama dulu sudah. Ini dibahas di buku-bukunya mereka. Di preteli, di etiletil, selai berdemia, dan di buku-buku beliau. Dimasukkan dalam Majmu'ul Fatawa. Banyak para ulama ini. Atau dengarkan sidinya nama jari seri Ramadan itu. Atau pas pembahasan masalah hisab. Tak bawakan semua ucapan-ucapan para ulama tentang masalah itu. Kedian. Nah sekarang itu. Sumber asalnya pun dari seseorang. Apa, aliran Ismaili atau apa. Patinan. Sumber hisab dari Yunan. Kalau itu dengar kasih di itu kasar kan? Ya kasar ya, oh, kenceng. Apa ya? Jadi paham sama ya? Agama itu mudah. Kita mengatakan sumu li ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yah. Hisab setengah mati harus belajar jelimut. Wah, itu pun masih prakiraan hisab. Bukan kepastian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jam 10 kurang seperempat. Jam saya. Ini jamnya selamat ya Pak Andi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan insya Allah pertemuan yang berikutnya menunggu keputusan dan kepastian dan pengumuman yang berikutnya insya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim.